Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masuk kepada ayat berikutnya, masih di bab ya, man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Kita masuk kepada ayat uqulillahi ta'ala innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Ini ya, ya. Itu di surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka khasyah kepada Rabb mereka, karena khasyah, karena takut kepada Rabb mereka, mereka mushfiqun, maka mereka pun takut. Wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minu, dan mereka beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka terhadap Rabb mereka, mereka tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Ya, la yusyrikun, mereka tidak berbuat syirik. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan berupa amal-amal soleh, wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka takut kepada Allah, annahum mila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang segera memperoleh kebaikan tersebut. Syahidnya di sini adalah walladzina hum la yusyrikun. Ini syahid. Dan yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perhatikan ya, di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab beliau membawakan ayat ini untuk ya, menetapkan bab yang beliau bawakan, yaitu man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab wala adab. Telah maklum pekan lalu kita telah sebutkan bahwa perbedaan bab ini dengan perbedaan bab sebelumnya, yang itu fadlu tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub, bahwa bab ini tidak hanya sekedar merealisasikan tauhid, tidak hanya bertauhid tapi ada dosa besar, tapi bab ini terbebas dari dosa besar, terbebas dari syirik, terbebas dari bid'ah, terbebas dari maksiat. Ya, bab ini. Kenapa? Karena dosa besar mengurangi kesyirikan. Karena maksiat mengurangi afwan. Karena dosa besar mengurangi tauhid. Karena bid'ah mengurangi esensi dari tauhid. Nah. Tapi perhatikan kita masuk penjelasan kalimat dari ayat ini. Perhatikan di ayat ya, wa innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, sesungguhnya orang-orang yang karena khasyah kepada Rabb mereka, karena takut kepada Rabb mereka, mereka ya mushfiqun. Apa khasyah? Khaufihi, khauf, takut kepada Allah. Mushfiqun, khaifun, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama maknanya ya, ini maknanya sama. Kemudian bi ayati rabbihim walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Rabb-nya, yaitu ay al alamat adalah alaih, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah. Nah, tanda-tanda yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah nau'an, ada dua macam. Yang pertama al ayatu as-sam'iyah, yang kedua al ayatu al-kauniyah. Al ayatu sam'iyah, yaitu ayat-ayat yang kita dengar dari Al-Quran. Ini bahkan dari hadis-hadis Nabi, karena hadis-hadis Nabi itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nah, berikutnya ayat-ayat kauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat kauniyah? Yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah berupa kauni, alam semesta ini, matahari, bulan yang sinkron, saling bersinergi, bumi, keteraturannya, dan seterusnya. Ini merupakan ayat-ayat kauniyah. Ya, kemudian yu'minun, mereka beriman kepada ayat-ayat mereka. Apa maksudnya? Yusaddiquna biha. Yusaddiquna biha, mereka membenarkannya. Wa bidalatiha 'alal haqq, membenarkannya dan hal-hal yang menunjukkan kepada kebenaran. Kemudian walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ini syahidnya di sini. Dan mereka yang tidak menyekutukan Rabb mereka. Apa maknanya? La ya'buduna ghairahu bil kulliyah. Yang mereka tidak beribadah kepada selainnya, selain Allah, secara keseluruhan, secara totalitas, zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin. Zahir mereka tidak beribadah kepada selain Allah. Mereka hanya beribadah pada Allah. Batin mereka, ibadah mereka hanya ditujukan untuk Allah. Tidak ada kemunafikan, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Nah, ini bab ini lebih berat daripada bab sebelumnya, yaitu bab fadlu tauhid wa ma yukafiru bina dunub. Kalau bab fadlu tauhid wa ma yukafiru bina dunub, bab sebelumnya itu orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa besar sekalipun masih dapat keutamaan bab tadi. Kalau bab ini enggak. Kalau bab ini tidak. Ya, bab ini ya adalah bab yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Beribadah hanya kepada Allah. Tidak terjangkit kesyirikan besar atau kecil, tidak terjatuh ke dalam maksiat. Tidak terjatuh ke dalam bid'ah. Nah, dan Allah menyebutkan di surah Al-Mu'minin ini sifat-sifat yang demikian, sifat-sifat yang azimah, yang merupakan sifat perealisasian dari tauhid, ya, dari segala sisi. Nah, tabarakallahu fikum. Ya. Walladzinahum min khasyati rabbihim musyfiqun. Perhatikan, dan orang-orang yang khasyah kepada Allah. Khasyah ini a'malul qulub. Khasyah adalah amalan qalbu, amalan hati. Ya. Rabbihim musyfiqun. Apa makna musyfiqun? Khaifun, khauf. Khauf juga amalan qalbu. Kita beribadah kepada Allah dengan khauf, raja. Takut, khasyah adalah amalan qalbu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian khauf kepada mereka, takut kepada mereka. Tapi khauflah, takutlah kepadaku jika kalian beriman. Ya. Nah, khasyah juga bagian dari ibadah, amalan qalbu. Ya. Barakallahu fikum. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Mereka mengetahui esensi hakikat dari khasyah, takut, yang itu adalah ibadah besar, amalan hati yang besar. Dan ini hanya diberikan kepada Allah. Tidak boleh khasyah kepada selain Allah. Tidak boleh khauf dalam rangka ibadah kepada selain Allah. Adapun khauf secara tabii itu secara tabiat, tak khauf kepada singa, khauf kepada tukang begal, khauf kepada perampok, nah ini tidak masalah. Tapi khauf yang diberikan kepada Allah ialah yang menghantarkan seorang hamba kepada ibadah. Paham di sini? Maka haram khauf kepada selain Allah yang malah menghantarkan kepada ubudiyah. Khauf kepada jin, takut lewat pohon apa, pohon angker, ya dia akhirnya memberikan ibadah. Lewat situ mesti kasih saji, ya. Misi anak bagong mau lewat, katanya. Anak bagong, anak celeng dong. Nah, syaratnya apa? Ya, mesti ruku. Ruku adalah ibadah. Ya, atau mesti kasih sesaji, kasih apa, waci kayak apa kayak, ya Ini adalah ibadah, maka ini adalah syirik akbar. Syirik akbar. Nah, ini kenapa yang menghantarkan dia kepada ibadah khauf diberikan kepada selain Allah. Makanya Allah Taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian khauf kepada mereka, takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah. Ingat ya, kalau khauf kepada selain Allah yang itu bukan menghantarkan kepada ibadah, maka tidak mengapa. Khauf kepada singa, khauf kepada begal, khauf kepada perampok, khauf kepada istri. Tabii, enggak. Bukan takut, tapi memaklumi. Masa takut? Itu enggak benar itu kalau ada yang bilang persatuan para suami yang khauf kepada istri. Itu enggak benar itu. Itu enggak benar itu. Nah, itu kalau istri marah kita diam, itu bukan khauf. Masa khauf sama dia? Apa yang takutin sama istri? Hah? Apa yang mau ditakutin? Enggak. Cuma ngalah. Ya, ngalah bukan khauf. Ya, begitu. Ngalah. Ya, Pak Imam ya? Ngalah. Masa Pak Imam arek-arek Malang kalah istrinya? Hah? Enggak mungkin, ya Pak Imam ya. Tapi ngalah. Ya, ngalah aja. Ya, baik. Ya, jadi enggak benar itu, ya, khauf. Khauf itu tabii. Tabiatnya kepada apa singa, anjing liar kan enggak menghantarkan kepada ibadah, maka boleh. Ya, maka boleh. Lewat situ kenapa? Lewat situ ada begal. Wah, antum khauf. Bawain ayat fala takhafuhum wa khafuni. Wah, enggak tepat. Ya. Itu khauf yang menghantarkan kepada ibadah yang dilarang. Tapi kalau khauf karena secara tabiat lewat sini angker kenapa? Ini banyak begal. Wah, ini enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ya. Bahkan seseorang boleh enggak ke masjid, enggak ke masjid. Salat di rumah, adzan berkumandang. Kalau keselamatan dia terancam. Misal kalau dia mau ke masjid, di tengah jalan ada begal, ada tukang palak, ada orang yang mau mukulin dia. Dia khauf. Nah, itu boleh, udzur. Nah, akhirnya dia salat di rumah. Ini dibolehkan oleh para fuqaha, oleh para ahli fikih. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini lihat, perhatikan khauf khasyah adalah min a'dhami anwa'il ibadah, di antara ibadah yang paling agung, paling besar, subhanallah. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Wal apa? Wa yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Wa yu'tuna ma ataw, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan berupa amal-amal soleh. Yu'tuna ma ya, bukan atau di sini. U'tu, mereka memberikan apa yang telah diberikan. Ya. Atau mereka memberikan apa yang telah mereka atau apa yang mereka berikan. Naam, atau. Yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan berupa apa? Amal-amal soleh. Ya, amal-amal soleh. Ya, amal-amal kebajikan. Ayat ini ketika diperdengarkan oleh Nabi SAW kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah menyatakan, "Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Kok mereka setelah memberikan amal-amal ibadah mereka kepada Allah, ya, amal-amal ibadah mereka kepada Allah, kok mereka takut?" Ya. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ahumul ladina yaznun? Apakah mereka orang-orang yang berzina, wa yasraqun, yang mencuri, wa yasrabunal khamra, atau yang meminum khamar, wa yakhafuna an yu'adzabu bidunubihim? Apakah mereka takut mereka akan diazab karena dosa-dosa mereka? Kok mereka setelah memberikan ibadah, apa yang mereka berikan kok mereka takut?" Kata Nabi apa? "La ya binta Siddiq. La ya banata Siddiq. Tidak wahai putri As-Siddiq Abu Bakar. Lakinnahum yusallun wa yusumun wa yujahidun wa yakhafuna an turadda alaihim amaluhum." Kata Nabi SAW, namun mereka adalah orang-orang yang sholat, yang berpuasa, yang berjihad. Namun mereka takut, khawatir amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Ini mukmin. Mukmin itu enggak ada rasa aman sedikit pun dari amal yang dia lakukan pasti diterima, enggak ada. Semuanya berada di tengah-tengah antara takut dan harap. Takut tidak diterima, berharap diterima. Dan khauf dan rojak bagi seorang mukmin itu bagaikan dua kepakan sayap bagi seekor burung. Satu kepak sayap mati, burung pun mati binasa. Apalagi dua-duanya enggak ada. Begitu juga khauf tidak ada bagi mukmin dalam ibadah dia kepada Allah. Takut tidak diterima, dia hanya berharap saja sehingga dia menjadi orang yang kepedean, maka dia akan binasa. Ya, atau harapnya enggak ada, khauf aja, takut aja, enggak pernah merasa berharap diterima, maka dia pun akan binasa. Maka seorang mukmin dia berada di tengah-tengah. Ya, takut dan harap. Enggak boleh kepedean. Amal yang kita lakukan memangnya udah ada SK-nya dari langit, udah diterima. Hah? Udah ada keputusan dari langit. Antum tahu puasa Ramadan kemarin, antum puasa apa kemarin? Arafah. Hah, udah diterima. Tadi sholat Isya emang udah yakin diterima? Enggak ada keputusan. Ya, enggak ada. Kalaupun nanti dimasuk surga itu bukan dengan amal, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal itu yang mendatangkan rahmat. Ya, yang menyebabkan datangnya rahmat. Tapi enggak ada keputusan. Makanya salah seorang salaf yang bernama Aun bin Abdullah beliau menyatakan, "La tasik bi kasratil amal. Fa innaka la tadri." Ya, jangan kalian kepedean. La tasik. Ya, saya terjemahin kepedean aja enak ya bahasa sekarang. Janganlah kalian kepedean, percaya diri pasti diterima amal kalian karena banyaknya amal kalian. Banyaknya amal aja enggak boleh pede, amal kita pasti diterima. Apalagi amalnya cekak. Ya. Udah amal cekak, belagu, pasti diterima. Nanti kita ketanggaan di sorga ya. Masyaallah. Tahu dari mana? Enggak ada. Ya. Makanya enggak boleh merasa aman. Umar bin Khattab merasa khawatir amal dia tidak diterima. Umar bin Khattab bahkan merasa khawatir jangan-jangan dia jadi orang munafik. Ya, maka seorang mukmin enggak boleh merasa amalnya diterima. Seorang mukmin enggak boleh merasa dirinya sudah kokoh. Itu bukan mukmin. Ya, itu magrur, orang tertipu. Enggak ada kayak begitu mukmin. Mukmin itu senantiasa berdoa kepada Allah, takut ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya. Seorang mukmin jangan-jangan amalnya tidak diterima. Apa kata sahabat yang mulia Abu Darda? Kata Abu Darda, seandainya saya tahu sholat saya yang dua rakaat diterima oleh Allah, ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Kata orang-orang, "Wah, kenapa Abu Darda?" Ya, kata Abu Darda, "Innallaha yaqul innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Karena Allah hanya menerima amal-amal orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa. Nah, ini. Nah lo, kita udah bertakwa belum? Hah? Udah bertakwa belum? Udah berusaha. Udah berusaha? Enggak. Cuman takut dan harap. Ya, cuman takut dan harap. Enggak bisa kita yakin. Enggak boleh. Ya. Nah ini ayat ini. Ayat ini luar biasa ini. Ya, karena Allah hanya menerima orang-orang yang amal-amal orang-orang yang bertakwa. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka wajilah. Wajilah itu apa? Khaifah, takut. Nah, ini lagi amalan qalbu. Amalan qalbu ini, amalan besar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kepada Allah. Mereka takut. Jadi amal mereka itu belum tentu diterima. Kalaupun ya, karena mereka tahu mereka masuk surga. Kalaupun masuk surga, itu karena rahmat dari Allah. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, lan yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalihi. Kalian, salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amal dia. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah. Anda juga demikian wa Rasulullah. Kata Nabi, wala ana. Ya, tidak pula saya. Ya, tidak pula saya. Nah. Ya, ini maqam realisasian tauhid. Ya, maka surga tidak dijangkau dengan amal. Namun amal hanya sebab masuk surga, sebab masuk surga. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga bima kuntum ta'malun. Ba'nya ini kalau dalam ilmu nahu, ba' sababiyah. Ya. Yaitu ba' sababiyah. Bukan ba' ya samaniyah. Nah, kalau Mu'tazilah memahaminya ba'nya itu ba' samaniyah. Kalau mereka beramal wajib masuk surga. Ini yang istihqaq muqabalah. Masih ingat enggak? Masih ingat ya? Istihqaq muqabalah. Ya. Kalau Mu'tazilah meyakini orang yang berdosa mesti diazab. Pelaku dosa besar mesti di neraka kekal selamanya. Kalau orang yang beramal mesti masuk surga, mesti dapat pahala. Ini Mu'tazilah. Karena mereka punya akidah istihqaq muqabalah. Ya. Yaitu seorang hamba wajib mendapatkan hak dia dan Allah wajib merealisasikan janjinya. Ingat hadis di bab fardhu tauhid umma kafir min dzunub bab hadis apa? Haqqullahi 'alal ibad ayabudu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adzibahu. Ya, masih ingat enggak hadis itu? Hak hamba terhadap Allah dan hak Allah terhadap hamba. Nah, nah kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini seorang masuk surga dengan rahmat dari Allah. Kalau Mu'tazilah meyakini seorang masuk surga karena amal dia. Amal dia. Kalau dia beramal wajib masuk surga. Sebagaimana mereka meyakini seorang berbuat dosa besar mesti masuk neraka. Ini Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga bima kuntum ta'mal. Huruf ba-nya itu dengan sebab. Jadi amal hanya sebab. Ya, amal hanya sebab, bukan yang mengharuskan seorang jadi masuk surga. Nah, barakallahu fikum. Ya, bisa dipahami enggak sini? Insyaallah ya. Yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera dalam kebaikan. Apa maksudnya? Yubadirun, nah, bersegera. Wa yatanafasun, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, masuk syarah al-ijmali, penjelasan secara global ayat ini. Yasifullahu, Allah Ta'ala mensifati subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayati, di ayat ini al-mu'minin. Allah mensifati orang mukmin bi arba'i sifatin, dengan empat sifat. Ya. Dengan empat sifat. Sifat yang pertama apa? Sifat yang pertama disifatin taustaujibu madhahum, yang mereka berhak dipuji. Wasana alaihim, dan disanjung. Wadzalika annahum, yang pertama mereka yakhshawna adab Allah, mereka khosyah takut kepada adab Allah di, dari ayat ini. Walladinahum, ya itu mana? Innaladinahum min khosyati rabbihim mushfiqun. Ini sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua, ya, yusaddiquna bi ayati al-munazzalati wal-qawniyah. Mereka membenarkan ayat-ayat Allah yang diturunkan, baik ayat-ayat sam'iyah maupun kauniyah. Kauniyah yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah berupa alam semesta ini. Ya. Itu berdasarkan ayat apa? Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wa bidalalatiha. Dan yang menunjukkannya ala wujudihi wasidqi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan keberadaannya dan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum qadim tasalu litilkal ayat, dan mereka telah mengamalkan ayat-ayat tersebut. Kemudian sifat mereka lagi apa? Falam yusyriku billahi syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebagaimana di ayat walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, la zahiran wala batinan, tidak menyekutukan Allah secara zahir ya maupun batin. Tidak menyekutukan Allah secara zahir, mereka hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada berhala, kepada para tagut, kepada para sembahan selain Allah, maupun batinan. Batin mereka, ibadah mereka itu hanya Allah. Tidak seperti munafik yang menyembunyikan kekufuran. Tidak seperti para pelaku syirik asgar yang dalam ibadahnya menginginkan pujian, menginginkan dunia, menginginkan ya, orang-orang melihatnya dengan pandangan salut, pujian dan seterusnya. Ya dan billah, wa annahum min syiddati khaufihim min Allah, dan mereka karena sangat takutnya mereka kepada Allah, ya khafuna alla yaqbala minhum ma'atau wa tasaddaqu, Mereka khawatir, mereka takut Allah tidak menerima dari mereka apa yang telah mereka berikan berupa amal-amal watasaddaku dan apa yang mereka telah sedekahkan. Nah ini wa qulubuhum wajila, dan kalbu mereka takut. Kenapa? Takut sekali kepada Allah. Jangan-jangan ini tidak diterima. Summa syahidallahu lahum bil munafasati fi wajhi fi aujuhil khair. Kemudian Allah mempersaksikan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Wa akhbara, dan Allah mengabarkan annahum qad sabaqu ghairahum ilaiha, bahwa mereka telah mendahului selain mereka dalam hal ini, yaitu dalam berlomba-lomba kepada kebajikan. Nah, masyaallah. Ya, al-fawaid yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini, yang pertama, wujubul khaufi min adabillah. Wajibnya khauf, wajibnya takut dari adab Allah. Ya, wajibnya takut dari adab Allah. Nah, ini yang pertama. Ya, itu dari ayat apa? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka takut dari adab Allah. Ya. Ini amalan hati yang luar biasa, khauf ini. Yang kedua, wujubul iman bi ayatillah wa bidalalatiha 'alal murad. Wajibnya beriman kepada ayat-ayat Allah dan yang penunjukannya. Ya, alal murad, kepada apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dimaksud. Kita wajib mengimani semuanya. Ats-tsalits, yang ketiga, tahrimu syirki bi jami'i anwa'ihi wa suwarihi. Haramnya kesyirikan dengan seluruh jenis-jenis maupun bentuknya. Syirik akbar, syirik asghar, semuanya. Ya, bahkan yang tidak syirik tetapi jalan menuju syirik itu dihindari. Semisal apa? Semisal berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah tapi berdoanya di makam kuburan keramat. Berdoanya kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Berdoa enggak kepada makam kuburan keramat, berdoa kepada Allah. Maka para ulama menghukumi bid'ah. Kenapa demikian? Ini saddu dzari'ah, menutup pintu celah masuk ke dalam yang haram. Jalan menuju syirik aja dipotong, dicabut, diharamkan, enggak boleh, apalagi syirik betulan. Paham enggak begini? Makanya doa Nabi Ibrahim apa? Bukan doa ya Allah jadikan, janganlah engkau jadikan aku orang yang musyrik, tidak. Tapi apa? Rabbi jujumani wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Jauhkan, bukan dekat, bukan ya Allah janganlah engkau jadikan aku dan anak keturunanku sebagai penyembah berhala, bukan, tapi jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jauh, mesti jauh, dekat-dekat aja gak boleh. Paham gak sih? Apalagi syirik betulannya. Subhanallah. Ya, Arabi yang keempat, al-ihtimam biqabulil amal. Al-ihtimam biqabulil amal min sifatis salihin. Memperhatikan agar amal itu diterima, ini merupakan bagian dari sifat orang-orang saleh. Ini perhatian agar amalnya diterima. Amalnya diterima. Yaitu dengan apa? Takut mereka. Mereka takut. Orang yang paling merasa pede amalnya diterima, itu dia yang tidak diterima. Orang yang paling merasa takut amalnya tidak diterima, plus merasa berharap amalnya diterima, inilah yang insya Allah amalnya diterima. Ya. Nah, memang ada tanda-tanda amal-amal itu diterima. Tetapi tidak ada kepastian itu akan menjadi sebab dia masuk surga. Amal itu enggak ada. Ya. Memang ada sebagian amal-amal diterima, misal yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali di buku beliau Lathaiful Ma'arif, ketika beliau menyebutkan tanda-tanda orang-orang ya amal puasanya diterima. Apa? Dia istiqomah setelah Ramadan. Dia continue melakukan amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Seorang yang tobat, kemudian dia beramal, continue terus. Ini tanda. Tanda, bukan kepastian. Tanda. Belum pasti. Ya. Dia bertobat pada Allah, ya Allah, ampun aku ya Allah. Kemudian dia ke masjid, jadi ahli masjid. Sampai tua jadi ahli masjid. Berarti amal dia diterima? Tobat dia diterima? taubat itu diterima. Taubat itu kan ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah. Taubat itu diterima? Belum tentu. Ya. Siapa dia? Nabi Adam aja. Nabi Adam. Nabi Adam. Sampai di akhirat takut jangan-jangan dosanya itu enggak diampuni oleh Allah. Padahal udah tobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa nangis-nangis. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, maka kami menjadi orang yang merugi. Tobat di dunia, Allah Allah berikan tobatnya enggak? Hah? Allah berikan tobat. Tapi ketika seluruh manusia meminta syafaat syafaatul uzma kepada Nabi Adam, Nabi Adam takut, takut terlalu ingat dosanya yang dulu. Nabi Ibrahim takut, pernah dosanya yang dulu. Nabi Musa takut, ingat dosanya yang dulu. Lah kita, masya Allah. Nabi Adam taubat di dunia udah taubat ini, di akhirat masih takut. Ya, nah memang ada tanda-tanda taubat. Tobat seorang di dunia itu diterima. Dia bertobat, kemudian dia jadi ahli khair, ke masjid, jenggotan, cingkrang, masya Allah. Ya, wow, udah berubah seleranya. Dulu hobinya ngumpul di tempat-tempat maksiat, sekarang hobinya ngumpul di pengajian. Tobatnya diterima berarti dong? Gak ada keputusan. Allahu a'lam, cuman bisa berharap dan takut. Berharap diterima, takut tidak diterima. Tahu dari mana tobat kita itu pasti diterima? Tahu dari mana? Emangnya ada keputusan dari langit? Wangsit. Dari mana? Enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Enggak ada sama sekali yang demikian. Tobat adalah ibadah. Ya. Inabah adalah ibadah. Kita inabah, kita kembali kepada Allah. Maka ini belum tentu ada keputusan. Maka mesti takut dan harap. Tandanya ada, tapi belum kepastian. Ya, sejak itu. Ada kan orang yang taubatnya itu kelihatannya gak diterima. Kenapa? Tandanya aja gak ada. Taubat nangis-nangis, besok ngelakuin lagi. Tomat, taubat kumat. Saya kapok zina. Besok, jajan lagi. Ya dan bila. Saya kapok nenggak Homer utawa aja dah katanya. Ya sama aja. Nah ini enggak tobat ya. Tayyib barakallahu fikum. Paham enggak sih? Ya. Berarti gimana dong? 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, belasan tahun lalu, bertahun-tahun silam saya bergelimang dalam maksiat. Saya bertobat pada Allah. Sekarang saya udah pakai jubah, udah pakai jenggot. Masa tobat saya belum tentu diterima? Ya iya, belum tentu diterima. Emangnya udah dapat kepastian tobatnya pasti diterima? Nah, jadi gimana dong? Ya udah, berharap dan takut. Akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa takut dan harap kepada Allah. Terus bersemangat mendapatkan kebaikan. Tidak putus asa dari rahmat Allah. Ya. Lihat Umar bin Khattab. Sudah sebegitu levelnya. Hah, suka nanya ke Hudzaifah. Sahibus sirri Rasulullah SAW. Sang pemegang rahasia Rasulullah SAW. Hudzaifah, saya ini termasuk munafik. Tanya begitu. Harusnya Umar tahu. Lah Hudzaifah siapa dibanding saya? Gitu kan. Tapi Umar tahu, Umar berilmu. Kalau bersikap begitu enggak benar justru. Ya. Takut tobatnya enggak diterima. Ya, barakallahu fikum. Jadi gimana kita? Ya udah takut dan harap terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Ya sampai mati, mau sampai kapan? Masa sampai besok doang? Sampai mati. Ya. Berarti saya belum kokoh dong. Ya iya belum. Tahu dari mana kokoh? Orang yang merasa kokoh itu orang yang bodoh. Yang bodoh, yang dungu. Yang merasa kokoh itu. Gak ada. Merasa kokoh itu dia mentazkiyah diri dia sendiri. Allah haramkan ini. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Gak boleh. Orang yang merasa kokoh, orang yang paling bodoh, orang dungu. Orang dungu berkedok agama. Berkedok agamis. Pura-pura gitu. Wah, saya kokoh. Ini orang dungu. Orang dungu. Dungu itu lebih parah daripada bodoh. Kita kokoh, kokoh yun, dungu yun, goblok yun, itu, nggak ada kayak begitu, nggak boleh merasa kokoh, nggak ada. Kita semua merasa takut, harap itu aja, nggak ada. Biar kok berharap kokoh, iya berharap. Takut tidak kokoh, iya. Kokoh iman maksudnya, bukan kokoh yang kayak semen itu. Kokoh dan terpercaya. Tayyib barakallahu fikum. Mana berikutnya lagi? Al-khamis. Yang bisa kita ambil faedah. Ya, istihbabul munafasati fi a'malil khair. Disukainya berlomba-lomba dalam amal kebajikan. Ya Allah Ta'ala perintahkan fastabiqu bil khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan. Ya, munasabatul bab munasabatul ayah lil bab. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, ini Pak Eko, ya. Kita lagi ngaji apa? Ini dicopot aja ini, biar enggak ada mereknya, ada gambar-gambar perempuannya. Di tempat minum, ya. Tempat minum, dicopot aja. Ya. Taib barakallahu fikum. Munasabatul ayah lil bab, hubungan ayat ini dengan bab. Haitsu dallatil ayatu al-karimatu ala anna man ittasafa bihadhihi sifati wa tahhara nafsahu minasy-syirki al-muhbiti lil a'mali. Yaitu ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang ala anna man ittasafa, yaitu bahwa yang bersifat dengan sifat-sifat ini, empat sifat ini, yaitu mereka takut kepada Rabb mereka, mereka tidak berbuat syirik, ya, kemudian apa lagi tadi, mereka ya khosyah, yang sebelumnya tadi, ya, mereka membenarkan ayat-ayat mereka, kemudian apa lagi tadi, mereka benar-benar melaksanakan ayat-ayat Allah, tidak menyekutukan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka karena takutnya mereka kepada Allah, mereka sampai-sampai khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, ini empat sifat ya, empat sifat ini. Wa tahhara nafsahu minasyirk, dan yang mensucikan dirinya dari kesyirikan, membersihkan dirinya dari kesyirikan. Al-muhbiti lil amal, kesyirikan yang hanya akan menggugurkan amal-amal. Iya, kesyirikan menggugurkan amal. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, maka amalmu akan terhapus dan engkau menjadi orang yang merugi. Faqad istawjaba al-jannata, maka sungguh mereka berhak mendapatkan surga. Ya, bila hisabin tanpa adab, wala adabin tanpa hisab, tanpa adab. Li'annahu bidzalika qad haqqaqat tauhid, karena yang demikian karena mereka telah merealisasikan tauhid. Wa hadza jazaa'u man haqqaqahu. Ini adalah balasan bagi orang yang merealisasikan tauhid. Ingat ya, merealisasikan tauhid itu beda bab dengan bab fardhu tauhid wa may yukaffiru min dzunub. Kalau bab sebelumnya mereka berlaku dosa besar tapi bertauhid tetap diadab. Ada yang tidak diadab. Mereka melakukan dosa besar, ya, atau dosa yang menyebabkan mereka terancam dengan adab, walaupun adabnya tidak mengekalkan. Tapi kalau bab ini beda. Bab ini diantara bentuk realisasian tauhid adalah selain tidak berbuat syirik, juga tidak terjatuh ke dalam maksiat, bid'ah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena tauhid itu bukan hanya antara syirik dan, ya, syirik dan tauhid. Tidak, tetapi juga hal-hal yang akan mengurangi esensi dari tauhid. Apa itu? Bid'ah. Apalagi dosa besar. Nah, ini hal-hal yang akan dapat menyebabkan, ya, berkurangnya nilai tauhid. Apalagi juga tauhid realisasinya, yaitu melakukan amal-amal kebajikan. Berlomba-lomba di dalamnya. Taib al-munaqasyah. Ya, isyrah al-kalimat ilatiyah. Coba jelaskan ayat-ayat berikut. Ya, yu'minun, apa yang dimaksud dengan yu'minun? Hah? Yusaddiquna biha. Ya, yang membenarkan ayat-ayat Allah itu maknanya yang yu'minun, yang mengimani, yang membenarkan. La yusyrikun, apa maknanya? La ya'buduna ghairahu bil kulliyah. Tidak beribadah kepada selain Allah secara totalitas. Yu'tuna ma atau, apa maknanya? Hah? Yu'tu ma atau. Mereka memberikan dari apa yang telah mereka berikan berupa amal-amal, sedekah, ya. Wukulubuhum wajilah, ya. Yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Apa maknanya? Ya, yubadirun wa yatanafasun, bersegera dan berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ini ya, matlub. Ya, Abu Bakar dan Umar sering berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, di perang Tabuk, Umar membawa separuh hartanya. Kali ini kalah Abu Bakar sama saya. Ternyata Abu Bakar bawa semuanya. Wah, benar. Ini kalau begini enggak bisa memang dikalahin Abu Bakar, kata Umar. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian isyrah al-haditha syarhan ijmalian. Coba jelaskan hadis ini dengan penjelasan global. Apa bahasa Indonesianya aja? Hah? Allah mensifati orang kaum mukminin di ayat ini dengan 4 sifat yang mereka berhak mendapatkan sanjungan dan pujian. Yaitu mereka khasyah dari adab Allah, takut dari adab Allah. Mereka membenarkan ayat-ayat Allah. Kemudian apalagi mereka melaksanakan ayat-ayat tersebut, mengamalkannya. Mereka tidak berbuat syirik sedikit pun, tidak zahir, tidak batin. Karena takutnya mereka kepada Allah, mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga apa? Berlomba-lomba dalam kebajikan. Allah mempersaksikan mereka, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Coba istakhrij khamsa fawaida minal hadis ma'a dzikril ma'khad. Kok minal hadis? Minal ayah harusnya. Ya. Ya, minal ayah harusnya. Ini ayat bukan hadis. Ya. Ya, dicoret aja bukunya. Di buku antum ayat. Di buku saya hadis. Nah. Ya, yang di buku saya hadis ya? Ya, yang di buku cetakan ke saya. Coba ya, sebutkan 5 faedah dari ayat ini dengan disertakan sumber rujukan dari ayat. Yang pertama apa? Wujubul khauf min adzabillah. Wajibnya takut terhadap adab Allah. Ya. Apa rujukannya tadi? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim. Ya, musyfiqun. Apa makna musyfiqun? Khaifun. Baik. Nah, yang kedua apa lagi faedahnya? Wajibnya mengimani ayat-ayat Allah. Apa dalilnya? Hah? Apa walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Baik. Nah, apa lagi yang ketiga? Haramnya syirik dari segala jenis dan bentuknya. Apa dari ayat ini yang kita bisa ambil sumber rujukannya? Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Yang keempat, perhatian terhadap diterimanya amal. Ya. Mana sumbernya? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Yang kelima apa yang kita bisa ambil faedah? Istihbabul munafasah fil a'malil khair, fi a'malil khair. Ya, dianjur disukainya berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Baik, selesai bab satu hadis ayat ini, kemudian kita masuk ke ya, pembahasan berikutnya masih di bab haqqa bab man haqqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab wala adab. Itu hadis Husain bin Abdurrahman. Qala al-musannif an Husain ibn Abdurrahman. Dari Husain bin Abdurrahman. Ya, As-Sulami, salah seorang tabi'in yang siqat. Qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Saya dahulu pernah berada di samping atau di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair dari kalangan kibar tabi'in. Ya, seorang yang berilmu, yang faqih, yang wara', yang merupakan murid dari Ibnu Abbas. Kemudian kata Husain bin Abdurrahman, qala ayyukum, faqala, maka Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'a al-qawakiba alladhi inqadda al-bariyah? Siapa di antara kalian yang melihat ya kawakab bintang jatuh semalam? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Kata Husain bin Abdurrahman, faqultu ana, saya. Saya melihat. Summa qultu, tapi saya berkata, ya, amma inni lam akun fi salatin. Tapi tadi malam saya melihat tengah malam bintang jatuh, tapi saya lagi enggak sholat tahajud. Wah. Supaya tidak disangka apa? Beribadah. Oh, jauh dari riya, subhanallah. Ditanya, siapa yang melihat bintang jatuh semalam? Saya, tapi saya lagi enggak sholat. Nah. Masya Allah. Jangan sampai dia ya mensifati diri dia sebagai orang yang beribadah di waktu tersebut. Enggak kayak jomblo zaman sekarang. Jam 2 malam ya, WA akhwat jomblowati. Ukti tahajud. Nah, ini apa-apaan ini? Modus. Udah modus ria lagi. Udah modus ria lagi. Tapi saya enggak sholat. Walakin ni ludik tuh. Tapi saya tadi malam itu disengat binatang berbisa. Ya, entah ular atau kala jengking. Qala fa masana'ta, kata Sa'id bin Jubair, apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu, saya meruqyah buat diri saya sendiri. Kata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dzalik, ya, apa yang membawamu untuk berbuat demikian? Kenapa kamu begitu? Nah, qultu, kata Husain bin Abdurrahman, hadisun, sebuah hadis yang membawa saya untuk berbuat demikian. Haddatsana Sya'bi, yang Sya'bi telah menceritakan kepada kami. Sya'bi ini juga dari kalangan tabi'in yang bernama Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil bahkan beliau adalah salah satu dari imam tabi'in. Ya, selevel juga dengan Sa'id bin Jubair. Kemudian ya, kata Sa'id bin Jubair, "Wa ma haddatsakum?" Apa yang dia telah ceritakan? Hadis. Apa yang hadis yang telah dia ceritakan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah an Husayb annahu qala ruqyata illa man min ainin aw humatin. Ya, tanpa tasydid. Aw humatin. Kata Husain bin Abdurrahman, hadisnya ialah saya berkata telah menceritakan kepada kami Buraidah bin Husayb bahwa dia berkata, tidak ada ruqyah. Tidak ada ruqyah illa min ainin, kecuali karena penyakit ain, penyakit mata yang ditularkan oleh orang lain dari pandangan hasad. Bukan sakit mata yang belekan gitu, bukan. Yang bangun-bangun susah melek gitu. Bukan yang itu. Tapi ain karena pandangan hasad. Ya, pandangan hasad. Ya. Au humatin atau humah, yaitu demam yang diakibatkan bisa binatang berbisa ya, yang menyengat itu, ular atau apa. Nah itu ya, kata beliau. Nah ini maksudnya ya, Asy-Sya'bi yang mendapatkan hadis ini dari Buraidah bin Husayb ya, dari Buraidah bin Husayb, itu bukan maknanya membatasi, gak ada ruqyah selain pada ini, bukan ya, bukan demikian ya. Sama kayak dalam hadis Nabi, Nabi SAW bersabda apa? La riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali hanya pada riba nasi'ah. Ya, berarti riba fadl enggak termasuk riba. Termasuk riba. Cuman riba nasi'ah itu lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Itu bukan pembatasan riba itu cuman pada riba nasi'ah. Ya, sama kayak Nabi SAW bersabda, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Ya, bukannya manasik haji wukuf di Arafah tanggal 9 itu aja yang jadi ya manasik haji. Anda manasik haji setelah lepas dari Arafah, pas matahari terbenam, berjalan ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah sampai subuh, itu juga bagian dari manasik haji. Setelah salat subuh dari Muzdalifah, jalan ke Mina, melempar Jumrah Aqabah. Nah, itu juga bagian dari manasik haji. Tapi kenapa disebutkan Arafah saja? Al-Hajju Arafah. Ini kenapa? Karena ini adalah Arafah yang amalan terbesar. Ya, amalan terbesar. Ya, paham gak sini? Ya, barakallahu fikum. Nah, makanya kata Said bin Jubair, apa kata beliau? Qala qad ahsana man intaha ila sami'a. Said bin Jubair ini tidak membantah, tidak menyanggah. Beliau bahkan memuji. Beliau bahkan memuji. Kata Said bin Jubair, sungguh telah sangat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Mengamalkan hadis yang dia dengar. Sungguh bagus sekali orang tersebut. Dia puji. Walaupun dia punya hadis yang lebih dari itu. Yang lebih umum dari itu. Kata Said bin Jubair, lakin haddatsana Ibnu Abbas. Namun guru kami Ibnu Abbas telah menceritakan hadis kepada kami. Ani Nabi SAW. Dari Nabi SAW. Annahu qala. Bahwa Nabi bersabda, uridat alayyal umabu, umat-umat ditampakkan kepadaku. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Saya melihat Nabi, seorang Nabi yang bersama Nabi tersebut hanya enggak orang yang enggak sampai 10 orang, 1 sampai 9 orang, ar-rahat 3 sampai 9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Dan ada seorang Nabi yang bersama dia pengikutnya cuma 1-2 orang. Wan nabiyya walaysa ma'ahu ahadun. Dan ada seorang nabi yang enggak ada punya pengikut sama sekali. Idrufi ali sawadun azimun, tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok manusia yang banyak sekali. Fadanantu annahum ummati, aku menyangka mereka adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, itu Musa dan umatnya, kaumnya. Fanadartu faida sawadun azim, aku pun melihat tiba-tiba ada sekelompok manusia yang banyak sekali lagi. Faqila hadhihi ummatuk, maka dikatakan kepadaku, itulah umatmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum 70 alfan, dan di antara mereka itu ada 70 ribu orang. Yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wal adabin, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini masih diceritakan oleh Said bin Jubair. Summana hadafada qala manzilah, kemudian Nabi bangkit, kemudian berdiri dan masuk ke rumahnya, masih di masjid. Fakhadan nasu fi ulaik, manusia, para sahabat masih khada, masih memperbincangkan hal tersebut di masjid. Fi ulaik, tentang siapa mereka yang 70 ribu orang tadi. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat berkata, ini Nabi enggak ada, Nabi sudah masuk rumah. La'allahum alladzina sahibu Rasulullah, mungkin mereka yang bersahabat Rasulullah, menyertai Rasulullah. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an, bisa jadi mereka yang dilahirkan dalam Islam tidak berbuat syirik sedikit pun. Wah, habislah muhajirin. Muhajirin kan kebanyakan apa? Mantan penyembah berhala. Waduh, kalau begitu enggak dapat dong. Waduh. Wah. Wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan banyak dari kemungkinan-kemungkinan itu. Fakharaja, maka Nabi sesudah keluar dari rumah beliau alaihim, menuju mereka. Nabi tahu mereka di penasaran. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbaru, maka Nabi pun menceritakan kepada mereka. Faqala ya fa'akhbaruhu, maka mereka pun menceritakan kepada Nabi. Wahai Rasulullah, kami tadi membahas siapa mereka ini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladina la yastarqun, mereka itulah orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yaqtaun, tidak minta berobat dengan besi panas, wala yatatayyarun, tidak tatayur, menganggap sial ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, ini yang jadi bahasan kita di sini. Faqama Uqashah, ini masih dari hadis Said bin Jubair yang diceritakan oleh Ibn Abbas. Maka Uqashah bin Mihsan, ini yang ikut perang Badar, berkata, udullaha ayya ja'alani minhum, wahai Rasulullah, jadikan, berdoa, doakanlah saya supaya saya jadi termasuk di antara mereka. Faqala anta minhum, ya, engkau bagian dari mereka. Wah, iya, orang ikut perang Badar. Ya. Faqala summa qama rajulun akhar, ada orang yang lain berdiri lagi, sahabat Nabi. Udullaha ya jalani minhum, ya Rasulullah, jadikanlah saya termasuk dari mereka. Oh, ini kalau diterusin semuanya ini. Maka kata Nabi, sabaqaka biha Uqashah. Lihat ya. Ukasyah telah mendahulimu dalam hal ini. Nah. Nabi pakai usul yang bagus. Nabi enggak bilang, "Oh, kamu enggak dapat," gitu. Kalau ini kan jadi ya. Kamu enggak dapat. Ya Rasulullah doakanlah saya. Oh, enggak, kamu enggak masuk sini, enggak masuk hitungan. Ya. Tapi Nabi pakai yang ada apa? Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah bin Mihsan telah mendahulimu dalam hal ini. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Sudah dapat di pelajaran di sini? Kira-kira kurang lebih apa hubungan hadis ini dengan bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab wala adab? Sudah ada bayangan? Kita baca dulu. Ya, lihat. Di sini ya, yang dekat di kosakata di sini syarhul kalimat, penjelasan mufradat, kosakata inqadda maknanya saqata. Yang ditanyakan oleh Said bin Jubair, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadda al-bariha? Siapa di antara kalian yang melihat bintang inqadda? Inqadda itu maknanya juga kayak apa namanya? Menyambar, jeder begitu. Nah, tapi di sini maknanya saqata, jatuh. Ya. Al-bariha hiya aqrabu lailatin madiyatin. Ya, malam yang telah berlalu yang paling terdekat. Ya. Al-bariha. Kalau kita besok pagi, al-barihahnya apa? Ya malam ini. Malam ini. Siapa yang melihat, diantara kalian yang melihat bintang jatuh bariha semalam? Tayyib. Kata ya, Imran bin Husain, saya. Ya. Tapi saya tidak sedang sholat. Ya. Saya disengat binatang berbisa. Ludik tuh. Ya. Apa maknanya? Lada ghani akrobun. Akrob. Ya. Akrob ini punya nama kunyah. Julukan ya, bukan nama kunyah. Namanya Ummu. Umum apa? Ini kalah jengking, ya. Akrab. Akrab kalah jengking. Lagadani akrabun. Kemudian, ya, kata Said bin Jubair, "Fama sholata? Apa yang kamu lakukan?" Qultu irtaqaitu, saya meruqyah. Ya, apa makna meruqyah? Saya meruqyah istamala ruqyatan masyru'ah. Saya meruqyah dengan ruqyah yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Ya. Berarti ada ruqyah yang enggak diperbolehkan? Iya. Enggak ada. Ada yang enggak diperbolehkan. Ruqyah yang diperbolehkan yang kata Nabi, "Ma ba'as bi ruqa ma lam takun syirkan." Tidak mengapa ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Yang di situ hanya dibacakan ayat Al-Qur'an. Ya, doa dan wirid yang maksur yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, ini nggak boleh ruqyah jampe-jampe, komat kamit, kejelas itu dukun bukan ruqyah. Ya, barakallahu fikum. Sekarang ini banyak tuh ruqyah masuk TV bang, itu dukun. Ya. Bacain ayat itu ya cuman gitu aja. Habis itu banyak ngawur ngidulnya. Ruqyah itu udah bacain Quran, udah usir jinnya, udah nggak perlu ada interaksi lain. Ya, tanya rumahnya di mana. Lahirnya di mana? Istrinya berapa? Duh. Ngapain mau nanya-nanya kayak begitu? Ya. Ya. Nah, al-ain. Nah. Kemudian kan ditanya, saya meruqyah. Kata Said bin Jubair, apa yang menyebabkan kamu melakukan ruqyah? Katanya hadis. Ya, yang disampaikan oleh Sya'bi dari Buraidah bin Husayb. La ruqyata illa min ainin, tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Penyakit mata ain, isabatul ain ghairahu bi ainihi. Yang seorang ain itu orang yang menimpakan penyakit ain ke orang lain. Ghairahu kepada orang lain bi ainihi dengan mata dia, pandangan hasad. Wala humatin, humah, apa itu humah? Hiya summul aqrab. Bisa kalah jengking dan yang lainnya. Kemudian kata Said bin Jubair setelah mendengar hadis ini, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Apa maknanya? Ya, sungguh telah berbagus orang yang ya, mengamalkan apa yang didengar dari hadis, man akhadha bima balaghahu, yaitu orang yang mengambil dari apa yang telah sampai kepadanya, minal ilmi, dari berupa ilmu. Ya, fa'amila bihi, dia pun mengamalkan, faqad ahsana, maka dia telah berbuat kebaikan. Wah. Wow. Ya, kemudian ar-rahtu dalam hadis ini disebutkan yutlaqu ala al-jamaah. Ini di ya, dibawa kepada definisi secara global itu maknanya adalah sekelompok jamaah dunal asrah yang tidak sampai 10 orang. Ya, nabi ada nabi yang mereka pengikutnya cuma ar-rahtu. Sawadun ashqas. Ya, min bu'din la adri manhum. Ya, kata nabi maka tiba-tiba ditampakkan kepadaku sawadun atid. Sawadun itu beberapa orang dari kejauhan yang aku tidak tahu siapa mereka. Ya, kemudian faqadan nasu ini maknanya adalah takallamu wa tanadaru. Mereka saling memperbincangkan dan mereka mendiskusikan. Terus kata Nabi mereka itu adalah orang-orang yang la yastarqun. La yastarqun maknanya la yatlubuna min ahadin ayyarqiyahum. Mereka tidak minta kepada siapapun untuk meruqyah diri mereka. Kalau minta ruqyah untuk ruqyahan orang lain itu enggak mengapa. Tapi yang minta ruqyah untuk diri dia, ini yang makruh. Tidak haram, makruh. Kemudian wala yatatayyarun, tidak tatayur apa? La yatasyaamun, tidak pesimis. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yatawakkalun apa maknanya? Ya'tamidun ala Allah. Mereka bersandar kepada Allah wal i'timad, i'timad as-sahih, penyandaran yang benar kepada Allah huwa al-mashubu bi-ittikhadil asbabi al-mubahati. Yaitu mashub disertai dengan apa? Dengan menjadikan sebab-sebab yang mubah. Ya, kayak kita mau taruh motor di luar, tawakal. Tawakal kepada Allah disertai apa? Menjadikan sebab-sebab yang mubah. Apa? Dikasih gembok, dikunci stang, diikat pakai rantai atau apa dan seterusnya. Nah, ini namanya tawakal. Kemudian kata Ukasha, ya wahai Rasulullah, doakanlah agar saya menjadi bagian dari mereka. Kata Nabi, anta minhum. Apa maknanya? Talhaqu bihim. Kalian, engkau menyertai mereka. Ada orang yang datang lagi, wahai Rasulullah, doain saya juga. Sabaqaka biha Ukasha. Sabaqaka biha ay bihadil masalah. Ukasha telah mendahulimui dalam masalah ini. Dalam hal ini. Nah, 70 ribu orang. Tapi jangan dipahami, cuma 70 ribu aja itu. Hadis ini benar sahih dari Bukhari dan Muslim. Tapi datang riwayat yang lain riwayat Ahmad, ada di Mustad Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, ya, wa'adani Rabbi azza wa jalla ayudkhila al-jannata min ummati 70 alfan bi ghairi hisabin wala adzabin ma'a kulli alfin 70 alfan. Apa kata Nabi SAW? Rabbku azza wa jalla telah menjanjikan kepadaku untuk memasukkan umatku ke surga tanpa hisab, tanpa adab. Umatku berjumlah 70 ribu orang. Sama kayak hadis ini. Ya, sama kayak hadis Bukhari Muslim dari Imran, dari Husain, dari siapa tadi? Said bin Jubair yang aslinya dari Husain bin Abdurrahman. Ya. Kemudian kata Nabi, ma'akuli alfin, di setiap 1000 orang, itu ada sabauna alfan. Ada 70 ribu orang lagi. Ini kan 70 ribu orang nih. 70 ribu. Per seribunya ada 70 ribu. 70 ribu kali 70 ribu. Nah, berarti totalnya itu semuanya itu 4.900.000 orang. Ya, 4.900.000 orang. Masih ada peluang enggak? Banyak. Ada. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, gitu gimana itu? Lawan kita itu loh. Saingan kita, ya, saingan kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, walah, orang yang mati syahid, ya Allah, saingannya kayak begitu, ah, gimana dong? Ya tetap berharap, ya, tetap berharap, nggak apa-apa, tetap berharap, ya, saingannya sebenarnya, kan Ukasya sudah masuk tuh, ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Ad-Dari, ya Allah, saingannya Imam-Imam Al-Sunnah itu. Ibn Taymiyah, ya Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saingannya itu. Nah, mereka kan ada, bukan cuma ada kemungkinan besar. Ya gak? Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Ya, berharap, kita berharap mereka masuk surga. Kita mendoakan mereka masuk surga. Ya. Memang betul kita tidak boleh memastikan person yang selain ditayin oleh Rasulullah dan Allah masuk surga. Iya benar. Tapi Ibnu Taimiyah punya kalam. Bahwasanya imam-imam yang kayak imam-imam tabi'in yang namanya enggak disebut, itu boleh. Kita doakan mereka dengan seolah-olah mereka itu masuk surga. Boleh, Ibnu Taimiyah punya penjelasan hal ini. Ya, ibarahnya pekan depan saya bawakan besok. Ya, enggak hadir diingatan. Ya, ibarahnya. Nasnya. Ucapan Ibnu Taimiyah tersebut. Ya. Nah, dan juga komentar dari ya para imam ketika mengomentari sebuah hadis di An-Nasa'i. Ya. Pekan depan lah insyaallah. Saya enggak hadir diingatan. Apa namanya? Ucapan Ibnu Taimiyah secara detailnya. Kemudian Syarhul Ijmali, penjelasan global hadis ini. Yukhbiruna Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman telah menceritakan kepada, mengabarkan kepada kita. Ya, telah menceritakan kepada kita an muhawaratin, tentang dialog jarat bainahu wa baina at-tabi'i, antara yang terjadi antara beliau dan seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair, murid dari Ibn Abbas, fi sya'ni ruqyah, terkait tentang ruqyah. Wa dhalika anna Husainan ladaghathu aqrabun. Ya, karena Husain disengat oleh kala jengking, wartaqa minha biruqyati al-mashru'ah. Maka beliau meruqyah ya sengatan bisa tersebut dengan ruqyah yang masyru', yang disyariatkan. Walamma sa'ala Husainun an dalilihi, maka tatkala Sa'id bin Jubair bertanya kepada beliau tentang dalilnya apa, akhbarahu bi haditsi Sya'bi. Beliau mengabarkan tentang hadis dari Sya'bi Amr bin Syarahin, alladhi yubihu ar-ruqyata minal ain was-sum, yang membolehkan ruqyah itu dari karena penyakit ain dan sengatan berbisa. Ya, yang beliau menyatakan apa? La ruqyata, tidak ada ruqyah illa min ainin wa huma, kecuali dari penyakit ain dan huma. Ingat ya, ini hadis juga hadis. Itu hadis. Itu hadis. Tapi itu maknanya bukan pembatasan, tapi hanya apa? Ta'kid. Ya. Penegasan saja. Itulah yang paling kuat. Itu mimba bi ta'kid la mimba bil hasr, kata para ulama. Ya, hadis dari ya Asy-Sya'bi ini bukan hadis, bukan apa namanya? Pembatasan. Ruqyah itu hanya di sini aja. Jadi orang kesurupan jin enggak boleh ada ruqyah. Enggak. Bagaimana menyikapi hadis ini? Yang la ruqyata illa, tidak boleh ada ruqyah kecuali pada apa? Illa min ainin, karena penyakit ain. Lah orang kesurupan jin gimana? Enggak boleh dong. Lah, boleh. Hadis ini gimana di mananya? Kata para ulama. Kata para ulama. Di antaranya ya pensyarah Tirmidzi, Al-Mubarak apa pengarang kitab Tuhfatul Ahwadi, ya, menyebutkan bahwasanya ini membabi at-ta'kid la mimbabil hasr. Hadis ini penegasanannya, bukan pembatasan di situ aja. Jadi maknanya apa? Ruqyah itu bermanfaat, ya. Ruqyah itu bermanfaat pada selain penyakit ain dan penyakit huma juga. Namun pada penyakit ain dan huma itulah ruqyah yang benar-benar bermanfaat di situ. Ya, yang sangat-sangat bermanfaat di situ. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Bisa dipahami sini. Kayak tadi makna hadis apa namanya tadi, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang riba, la riba illa fi nasi'ah. Tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah. Bukannya maknanya riba fadl itu enggak riba. Oh, riba juga. Ya, tetapi riba nasi'ah itu lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Nah, daripada yang lainnya. Kemudian ya, kata beliau lagi di sini mana tadi? Walakinnahu mana? Famtadahahu Sa'idun ala dalik, maka Sa'id bin Jubair memuji ya Husain bin Abdurrahman atas hal tersebut. Lakinnahu rawalahu hadisan. Namun beliau meriwayatkan sebuah hadis ya yuhabbidhu tarka ruqyata, yang menganjurkan untuk tidak meruqyah. Ya, wa huwa hadis Ibnu Abbas. Hadis yaitu hadis Ibnu Abbas alladhi yatadammanu as-sifati al-arba, yang mengandung, yang mencakup empat sifat, allati man ittasafa biha yang siapa yang bersifat dengan empat sifat ini istahaqqa al-jannata bila hisabin wala adab, maka dia berhak mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa adab. Yaitu apa? Ada mutalab ar-ruqyah, tidak minta diruqyah. Apalagi ada al-iktiwa, yaitu tidak minta diobati dengan besi panas, kai. Yaitu apalagi ada mutasyaum, tidak pesimis. Tidak boleh pesimis karena ada burung, ya, burung hantu, suara burung gagak, ya. Wasidqu al-i'timad 'ala Allah, dan benarnya bersandar kepada Allah. Walamma talaba Ukasyatu, maka tatkala Ukasyah meminta kepada Nabi ayyadu lahu untuk mendoakan beliau ayyakuna minhum, supaya dia bagi, menjadi bagian dari mereka, akhbarahu bi annahu minhum, maka Nabi mengabarkan kepada Ukasyah bahwasanya Ukasyah itu adalah bagian dari mereka. Falamma qama rajulun akharu li nafsil gharad, maka tatkala seorang yang lain juga berdiri minta tujuan itu juga, ya, doain, talattafa ma'ahu nabi, maka Nabi bersikap lembut kepada beli orang ini, fil man'i, untuk menolak, ya, menolak. Oh, apa? Engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Saddan lil bab, ini untuk menutup pintu, ya, dalam rangka menutup pintu apa? Waqatan, dan untuk menutup litasalsul, akan silih berganti nanti orang-orang. Oh, doain saya juga Rasulullah, doain saya semuanya nanti. Ya, maka cukup kata Nabi sabab qabiha Ukasyah. Nah, al-fawaid yang kita bisa ambil faedah, ibtida'us salaf anir riya wa asbabihi. Yang pertama, jauhnya para salaf dari riya, yaitu dari mana tadi? Ya, ketika Husain bin Abdurrahman menyatakan, saya tadi malam yang lihat bintang jatuh. Ya, tapi saya tidak sedang sholat. Masyaallah. Ya, saya tidak sedang sholat. Nah, ini adabnya salaf ini luar biasa. Waroknya mereka ini. Mereka jauh dari riya, tazkiyah mendiri, tazkiyah terhadap diri sendiri, ya. Kenapa? Karena yang demikian akan menafikan keikhlasan. Kalau menafikan keikhlasan, berarti akan menafikan tauhid. Yang kedua, asani talabul hujjati 'alal madhhab. Bolehnya meminta hujjah atas suatu pendapat, ya. Ketika Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, fa ma hamalaka ala hadzalik, apa yang membuatmu melakukan demikian ruqyah? Nah, asalis yang ketiga, jawaz ruqyah minal ain wal humah wa ruqyah al mashruah, dibolehnya meruqyah dari penyakit ain dan humah. Humah paham ya, demam yang terjadi karena sengatan binatang berbisa. Boleh. Pada selain itu juga enggak apa. Selain itu boleh juga. Jadi hadis tadi la ruqyata itu mimbabi at-ta'kid, la mimbabil hasr. Hanya penegasan aja, bukan pembatasan. Ruqyah masyru'ah itu apa? Ya, makanat minal Qur'an wal adiyah al-masyru'ah. Itu ruqyah yang dari Qur'an, dari doa-doa yang disyariatkan bilisanin Arabi, dengan bahasa Arab. Ya. Ini ruqyah. Karena ada ruqyah enggak boleh. Jadi kata Nabi, "Ma ba'sa bi ruqyah ma lam takun syirkan." Selama tidak syirik, nah, itu boleh. Ruqyah boleh. Kalau syirik enggak boleh. Ya, dan orang yang meruqyah itu mesti yakin bacaan Qurannya benar. Ya, enggak perlu dia bawa ke tukang ruqyah center. Ya. Dia aja. Ya. Dia bertauhid. Dan sekarang banyak, ya, tukang peruqyah itu dikena talbis jin. Jin itu pura-pura pergi biar tukang ruqyah itu jumawa. Dia merasa hebat. Dia merasa saya, hanya saya yang bisa. Jin itu kalau sama yang lain enggak mau. Sama yang ini mau. Wah, takut. Wah. Akhirnya dia jumawa. Tukang ruqyah ini jumawa. Dia merasa dialah yang bisa. Ya. Padahal jin tahu bahwa ini baca Quran juga ngawur nih. Tajwidnya salah, Fatihahnya salah. Ya. Jin tahu. Ya. Jin tahu, wah, ini salah ini. Ah, jinnya keluar. Sama yang lain mungkin yang lebih ikhlas dari dia enggak keluar. Jin itu ingin memberikan talbis kepada si peruqyah. Pas peruqyah yang ini meruqyah keluar semua. Ukhrujah dulu, keluar semua jinnya. Wah, teriak-teriak. Wah, akhirnya dia kena penyakit hati yang mengerikan. Itu apa? Jumawa. Ah, ini. Ya, merasa dia lah yang bisa. Jangan enggak bisa. Ini ngeri. Ya. Makanya kalau meruqyah jangan jadikan profesi. Meruqyah-meruqyah aja. Antum bisa meruqyah, enggak perlu panggil ustaz. Panggil ustaz. Eh, ustaz tolong, ustaznya juga di Bogor. Ya, kesurupan di Babelan. Ya Allah. Nah. Ya udah ruqyah aja. Yang penting kita beriman pada Allah, jangan takut sama jin. Yakin jin enggak bisa memberikan manfaat mudarat kecuali dengan izin dari Allah. Rukiahnya mesti beriman, jangan sampai takut. Nah, ntar jinnya jangan-jangan pindah ke saya lagi gitu. Nah. Hah? Bacaan Qurannya benar. Bertajwid. Ya. Nanti jangan sampai jinnya komentar. Wah, ini tilawatuka ghairu mujawadah. Tilawatnya enggak bertajwid nih. Nah. Lahatnya akhi, kata jinnya. Matnya kurang ya, akhi, katanya. Kata jinnya. Hah? Suratnya apa aja? Kata Syekh bin Bas, meruqyah apa aja? Jangankan kepada jin, kepada gunung aja gunung hancur. Kata Syekh bin Bas apa aja? Cuman yang utama apa? Ayat Kursi. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ya. Kemudian Qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, apa aja? Hah? Iya udah, baca aja. Ya, enggak usah peduliin jinnya itu enggak bereaksi apa namanya. Itu udah, kita ini tawakal. Memang yang ngeluarin jin itu dari manusia itu siapa? Tukang rukyah apa Allah? Allah. Ya udah, bacain aja. Ya, bacain aja. Belum lama ini ya, wah, saya cerita sedikit ini kejadian ini. Di tempat teman saya di Cikarang itu ya, di pabrik ya. Suatu pabrik lah Cikarang itu saat banyak karyawan, karyawatinya kesurupan datang ya, didatengin sama ustaz di daerah Cikarang, ustaz sunnah lah, jinnya gak mau keluar, gak mau Hah? Sama pihak pabrik, coba panggil orang pinter kampung situ, dukun ya. Kalau orang pinter itu hakikatnya orang bodoh, karena dia berhasil membodohi orang-orang, jadi dia dianggap pinter. Nah, dipanggil lah sama dukun itu, keluar semua. Besok kesurupan lagi, panggil ustadz sunnah lagi, nggak mau, tambah. Ini nyata ini, wallahi demi Allah, ya. Saya pun pas waktu di situ kejadian sekali juga. Nah, cuman seringnya pas ustaz yang lain, nah, karena kan jauh ya di situ. Akhirnya sama yang dukun tadi bilang ke orang pabrik, ini supaya nggak datang lagi, coba potong kambing 7. Pancangin kepalanya di sini. Nah. Berarti apa? Akal-akalan siapa tuh? Akal-akalan jin. Dia gangguin, ya, biar nanti diberikan sembahan untuk dia. Berupa apa? Menyembeli jin. Menyembeli apa? Kepala kambing. Haram. Mantep ya talbisnya. Ya, dikasih tahu sama ikhwah, jangan itu syirik. Pihak pabrik maunya ekspres kan, biar ustadz kamu jenggot doang, nggak ada yang ini, nggak beban. Luar biasa nggak talbisnya. Ya, barakallahu'alaikum. Nah itu, kadang-kadang gitu. Ya, jadi jin itu, ya, namanya jin ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, musuh yang nyata. Ya. Khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan itu, wah, luar biasa. Sampai ke tukang rukiah pun juga bisa. Seolah-olah tukang rukiah yang hebat. Dia keluar, terak-terak dia. Wah, ampun, ampun. Nah. Tukang rukiahnya sering pamerin. live Facebook itu. Masukin ke YouTube. Ini saya nih tuh. Hebatnya kan. Nge-vlog gitu. Ya kan? Oh iya, setan apa teriak-teriak minta ampun. Ya. Masya Allah. Ya. Itu ya, terkena apa? Makanya perukiah itu bukan profesi ya. Bukan profesi. Kalau udah profesi ya kayak gitu. Ya. Diupload, ya apa segala macam disebarin biar nanti dipanggil. Kalau panggil panggil gratis. Syukron Ustaz. Ya. Mau bikinlah rukiah center. Oke, center itu kata para ulama kita, kata Syekh Fauzan dan yang lain-lain, beda. Enggak ada kayak gitu-gitu rukiah center. Ya. Seorang itu bisa merukiah diri dia sendiri. Proteksi. Hah? Dia mesti perempuan di sana yang karyanya perempuan tadi. Makanya sini enggak mau berkiah. Nah, iya, perempuan mungkin merukiah. Nah, itu udah tipu daya setan. Yang laki juga di itu enggak mau, maunya sama yang dukun itu. Nah, udah kong kali kong jinnya. Jinnya itu udah kong kali kong sama dukun. Masa gitu aja enggak paham? Nah. Masa gitu aja enggak paham? Jinnya udah kong kali kong sama dukun. Nah. Oleh ini kabur kok, kabur. Enggak mau. Pura-pura aja dia. Wah, ini dia. CS kita. Aduh. Pura-pura. Ampun, ampun. Ampun, Pak Ustadz. Pura-pura aja. Nah, CS-nya. Ya kan? Nah, keluar dia. Wah, hebatnya. Datang lagi. Dukunnya datang lagi. Wah, takut lagi. Hebat. Datang lagi. Akhirnya, kasih salah. Hah, potong? Amin. Ya, kalau dipotong kambing gimana? Wah. Mantabah hati gue irilah fakot asfa. Siapa yang menyembeli untuk selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan. Masa gini aja gak paham? Hah? Ini mah tipu daya setan. Lagu lama itu. Nah, fawaid yang kita bisa ambil faedah lagi. Yang keberapa sekarang? Keempat. Umuku ilmi salaf. Dalamnya ilmu salaf. Dalamnya ilmu salaf. Yang kelima, al-amal bil kitab was sunnah muqaddamun ala kulli madhhabin. Beramal dengan kitab dan sunnah itu lebih dahulukan daripada segala pendapat. Tentunya ini dengan pemahaman imam. Jangan beramal dengan kitab dan sunnah pemahaman diri sendiri. Antum memangnya siapa? Mustahid. Ngerti enggak wajul istidlal? Sisi pendalilannya kayak gimana? Ini dalilnya nas apa zahir, am apa mutlak, am apa khas, muqayyad apa mutlak, enggak paham. Zahiri ndar. Ya, as-sadis yang keenam. Fihi fadilatu salaf. Dalam hadis ini terdapat keutamaan salaf, ya wa husnu adabihim dan bagusnya adab mereka wa talattufihim. Bagaimana sikap lembut mereka fi tablighihim dalam menyampaikan ilmu, ya. Yang ketujuh, tafawut atba'il anbiya. Berbedanya para pengikut para nabi min haitsu qillati wal kasrah. Dari sisi banyak atau sedikit. Wan idamul atba' li ba'dihim. Ingat ya, sedikit atau banyak itu bukan patokan kebenaran. Kalau patokan kebenaran sedikit atau banyak, ya nabi yang tadi dikabarkan enggak punya pengikut, cuma satu atau dua, ya salah dong. Ya. Yang benar yang mana? Yang banyak benar. Maka keliru kalau antum berhujat, oh ini yang hadir kajian ramai, tabligh akbar 100.000 orang. Itu kebahagiaan enggak? Iya, tapi jangan jadi acuan itu. Jahiliyah. Ya, kalau antum baca Masail Jahiliyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memuat di awal-awal di 1 sampai 10 ya, Masail Jahiliyah beliau memuat itu. Orang-orang Jahiliyah apa? Berdalil dengan mayoritas. Orang-orang jahili apa? Berdalil batilnya sesuatu karena sedikitnya pengikutnya. Benernya karena bener sesuatu hal karena banyaknya pengikutnya. Itu jahiliyah itu. Ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bahkan yang banyakkan itu justru Allah sifati kebanyakan itu, itulah yang enggak benar. Ya, itulah yang enggak benar. Kata Allah, seandainya engkau, ya, seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ya, dari jalan Allah. Ya, Allah juga berfirman apa? Wa ma aktsaruhum la yu'minu, dan mayoritas mereka tidak beriman. Mayoritas dari mereka tidak beriman. Kebanyakan mereka. Ya. Jadi kurang tepat kalau antum berhujah dengan banyak. Kalau mau banyak-banyak, antum di RT antum berapa orang yang kayak antum? Hah? Enggak usah jauh-jauh, di RT berapa? Hah? Berapa orang? Di Indonesia ini berapa orang yang paling banyak? Seantero jagat ini manusia agama mayoritas apa? Kafir. Maka ngaco kalau berargumentasi dengan mayoritas, dengan banyak. Oh ini kalau ustaz ini kajian rame berarti benar. Ini jahiliyah. Enggak ngerti akidah, enggak ngerti manhaj sedikit pun. Ya, dia enggak ngerti masail jahiliyah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, banyak ikhwah berdalil dengan itu. Ini banyak. Oh sedikit berarti salah. Itu jahiliyah itu. Ya, jahiliyah. Itu perkara jahiliyah dia taruh di situ. Iya, ini kefasikan, ya. Ini jelek kayak begitu, beradab dengan gitu. Oh, ada nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Ya. Wan idamul atba li ba'dihim, dan ketiadaan pengikut dari sebagian mereka, sebagian para nabi, enggak punya pengikut sama sekali. Nah, itu di majelisnya ulama kibar di Saudi, bahkan majelisnya Syekh Abdul Aziz Abu Syekh, mufti Saudi, itu yang hadir ya enggak sampai 10 orang. Enggak sampai 10 orang. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Wahili menceritakan guru beliau, ya, Abdul Aziz Ash-Shibli kalau enggak salah. Ya, karena sudah dijadwalkan ngajar di masjid Maghrib sampai Isya, enggak ada yang datang, dia tetap ngajar. Enggak ada yang datang, dia tetap ngajar. Udah bacain aja kitab tauhid, enggak ada orang, biarin baca. Enggak ada yang datang, tetap ngajar. Itu ulama Ahlussunnah. Kalau antum lihat majelisnya Syekh Abdul Aziz Abu Syekh Mufti Saudi pengganti Syekh bin Bas. Lah, yang hadir 10 orang. Hah? 10 orang, banyakkan di sini. Berarti kurang top. Nah, itu jahiliyah kalau berpikir kayak begitu. Oh, majelis Ustaz Fulan tablik akbar ribuan, parkir enggak muat, dipoto udah tuh. Oh, ramai datang. Ya. Buat apa maksudnya? Mau berdalil ini benar jahiliyah. Tapi kalau cuman oh ini alhamdulillah yang hadir ramai, enggak apa-apa. Tapi kalau jadikan argumentasi, oh ini itu jahiliyah. Ya. Hah? Nah, itu semakin banyak. Pokoknya yang berdalil dengan mayoritas itu enggak benar. Tapi berikutnya mana lagi? Ya, laisat al-hujjah mahsuratan fil aktsariyah. Hujjah itu tidak terbatas, dikatakan hujjah itu pada mayoritas. Yang ke-9, fadilatu Musa wa qaumih. Ini keutamaan Musa dan kaumnya. Musa alaihissalam adalah nabi yang terbanyak pengikutnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi. Yang ke-10, fihi tafdilu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sa'il umam. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan seluruh umat-umat yang lain. Ya. Kemudian hirsus sahabah bi al khair. Ya, semangatnya sahabat dalam kebaikan ketika mereka berlomba-lomba tadi. Kasyah. Ya Rasulullah, doakan saya. Anta minhum. Dan benar-benar terkabul ya ikhwah. Ketika Abu Bakar memerangi kalangan murtadun, orang-orang yang murtad, Ukasyah di barisan pasukan Abu Bakar. Dan beliau mati syahid di situ. Ya, dan beliau adalah ashabul badr, sahib di antara ashabul badr, orang yang ikut perang badr. Yang Allah Taala berfirman, ya, Allah berfirman kepada al badr, ya, ya, lakukan apa yang mau kalian. Faqad ghafartu lakum, isna'u ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dan Ukasyah mati syahid di perang melawan kalangan murtadin. Ya, pasukannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian 12, Jawazul munadharah lil wusul ila al-haq, bolehnya ya, berdiskusi untuk menggapai hak, ya, kebenaran. 13. Innaman ahraza hadhihi al-khasa'il al-arba al-madhkura fil hadis faqad haqqaqa at-tauhid wa dakhal jannah. Siapa yang menjaga empat hal ini yang disebutkan dalam hadis, tidak minta ruqyah, tidak minta diobrobat dengan kain, tidak tatayur, bertawakal, dia berarti merealisasikan tauhid dan dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang ke-14, jawazu talabid du'a min ahlil fadl. Bolehnya meminta doa dari orang yang memiliki keutamaan, kayak Ukasha, sahabat yang lain, minta doa kepada Nabi. Ah, boleh. Yang masih hidup. Yang masih hidup ini boleh. Ini diantara ya tawasul yang masyru'ah. Ya, tawasul yang diperbolehkan dan diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Ya, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Yang ke-15, al-jam'u baina hadis Syabi wa hadis Ibn Abbas. Ya, dalam hadis ini digabungkan antara hadis Syabi yang tadi, ya, Syabi menyatakan tidak boleh ada ruqyah kecuali pada masalah ain dan humah. Dan hadis Ibn Abbas yang menyatakan tidak boleh minta diruqyah. Tidak boleh minta diruqyah. Annal awal hadis Asy-Syabi yufidu jawaz ar-ruqyah. Dia menjelaskan bolehnya ruqyah idza tawafarat fiha syurut. Al-jawaz apabila terpenuhi syarat-syarat kebolehannya. Ya, bacakan Al-Qur'an, kemudian apa lagi? Ya. Zikir-zikir yang maksur. Wa anna hadis Ibnu Abbas yamna'u minha idza lam takun kadzalik. Sedangkan hadis Ibnu Abbas ya mencegah yang demikian selama tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Nah, kemudian munasabatul hadis di bab, hubungan hadis ini dengan bab haitsu dalal hadis, hadis ini menunjukkan ala anna man ahraza al-khisala al-arba, bahwa orang yang menjaga empat hal ini, sifat ini al-madhkurah yang disebutkan dalam hadis, faqad haqqaqa tauhiduhu, berarti tauhidnya telah terrealisasi, wa dakhala jannata bila hisabin wala adab, dan dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, coba jelaskan kalimat berikut, inqadda maknanya apa? Saqata, jatuh. Al-barihah apa maknanya? Malam yang terdekat. Ya. Apalagi ludik tuh berarti apa? Saya disengat kajengking. RTK itu saya meruqyah. Ya, saya meruqyah. Irtaqaitu. Nah, kemudian ya. Apalagi? La ruqyata maksudnya apa? La ruqyata, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat dan aula. Bukannya menafikan ruqyah yang lain. Ruqyah dari jin itu boleh, menafik apa? Jin kesurupan di ruqyah itu boleh. Ya. Orang yang kesurupan jin maksudnya, itu boleh di ruqyah. Kemudian apa lagi? Ain itu apa? Isabatul ain ghairuhu. Ya, orang yang menimpakan ain ke orang lain. Ya, dengan mata dia. Al-humah itu apa? Humah? Sengatan hewan berbisa, kalajengking dan semisalnya. Ya, ahsana man intaha ila ma sami'ah. Apa maknanya? Orang yang langsung melaksanakan apa yang ilmu yang sampai kepada dia. Ya, maka ini yang disebut demikian. Kemudian ar-rahtu itu apa? Ya, jamaah yang tidak sampai 10 orang. Sawadun apa itu apa? Sekelompok orang dari kejauhan yang saya tidak tahu berapa siapa mereka. Ya, faqadun nas apa maknanya? Mereka memperbincangkan dan mendiskusikan. La yastarqun apa maknanya? La yatlubuna min ahadin ayyarqihum, tidak minta kepada siapapun untuk meruqyah dirinya. La yaqtawun apa maknanya? La yatlubuna min ahadin ayyarqihum, tidak minta kepada seorang. Ya. Mengenai kain ini, ya, Nabi SAW bersabda, asyifa fi salasa, fi salasin. Pengobatan itu pada tiga hal. Syarbati asal, minum madu. Syartati mihjam, pada itu ada namanya syartah, sayatan. Sayatan bekam. Maka yang terbaik disayat, bukan pakai lanset. saya pakai bisturi, itu yang terbaik. Pakai lanset ya silahkan. Au kayyatin binar, atau dengan kai besi, api, besi panas. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, wa ana akrahu al kai, ya. Namun saya tidak menyukai kai. Kata Nabi. Kai itu ketika hajat boleh untuk pengobatan, ya. Tapi kalau Anda minta ke orang lain, oh, obatin saya pakai kai dong. Nah, ini makruh. Nah, ini makruh. Nah, inilah yang masuk di hadis ini. Ya. Kenapa demikian? Kai makruh karena kai itu secara zatnya itu membuat sakit, pedih mulu. Sakit sekali waktu itu. Waktu itu pedih sekali. Wah, gitu ya. Nah, itu masyaallah. Terus berikutnya apa lagi? La yatatayyarun, tidak tatoyur, apa tasaum, pesimis, ya tatoyur, pesimis, ya tatoyur itu maknanya pesimis karena tuyur, burung orang Arab dahulu begitu, julu, kalau dia mau sapar dia lepas burung dulu, kalau burung ke kanan hoki, belum ke kiri sial, akhirnya batal sapar. Ini ya, sama kayak kita lagi jalan ada burung ngeluarin kotoran dari atas. Wah, tanda-tanda nih. Tato yur. Hah? Ya, mau nikahin anak, ya, ya tanggal baik, tanggal enggak baik. Itu udah celah, celah hari, celah masa. Nanti ada babnya itu, ya. Bab mengenai anak Adam mencelah masa. Ya. Anak Adam mencelahku. Ya. Ya subdar wa nadar, kata Allah. Mereka mencela masa, padahal akulah sang pencipta masa. Qallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan siang dan malam, kata Allah dalam hadis qudsi. Ya. Ya tawakkalun, mereka bertawakal, apa maknanya? Bertawakal. Ya. Bersandar kepada Allah dengan disertai apa? Menjadikan sebab-sebab yang diperbolehkan. Bukan cuma bertawakal aja. Itu jabriyah, ya. Udah kalau rezeki enggak kemana. Nah, akhirnya dia enggak kemana-mana. Ini ntar takdir, ini udah ditakdirkan. Gak boleh. Hah? Barakallahu fikum. Ya, kemudian apa lagi? Anta minhum. Ya, engkau adalah bagian menyertai mereka. Sabak kakabihah ukasyah. Ya, engkau apa, dalam masalah ini. Ya, hadis ini secara global apa penjelasannya? Panjang ya. Hah? Syarhul Ijmali setengah halaman. Ijmal itu global. Hah? Ah, secara globalnya apa? Nah, itulah baca sendiri lah ya. Udah masuk makin malam nih. Ya, 10 faedah. Baca sendiri lagi dah. Wadhi munasabah al-ayah al-bab. Coba jelaskan. Nah, itu PR aja dah. Ya subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.